Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله نواصل درسنا في كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب رحمه الله تعالى ووصلنا إلى قوله رحمه الله ويلحق بهذا القسم سائر المعاصي المتعلقة بالقلوب dan masuk di dalamnya semua bagian-bagian dari jenis-jenis dosa yang berkait dengan hati. Ini berkait dengan ayat yang kemarin dibahas. وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. Siapa yang menyembunyikannya berarti hatinya berdosa. Maka terkena ancaman ini semua kemaksiatan-kemaksiatan yang berkait dengan hati. Kamahabbati ma yubghiduhu Allah. Kemaksiatan dengan hati diantaranya seperti mahabbati ma yubghiduhu Allah, mencintai apa yang Allah benci. Suka terhadap apa yang Allah benci. Kalau Allah benci dia suka, maka itu sakit hatinya. Wa bughdhu ma yuhibbuhu Allah, atau sebaliknya, benci kepada apa yang Allah cintai. Benci dengan yang namanya salat, benci dengan yang namanya puasa. Ada apa sih harus berlapar-lapar puasa, ngapain? Atau benci pada haji, bikin sugi Saudi baik. Ini barakallahu fikum, hatinya sakit. Hatinya yang sakit dan itu terkena ancaman Allah Subhanahu wa taala, athimun qalbuh. Pendosa hatinya. Wal kibr wal ujub wal hasad. Termasuk penyakit hati, termasuk dosa dalam hati adalah al kibr wal ujub wal hasad. Kesombongan, bangga diri dan hasad, dengki pada orang lain. Termasuk juga su'udzan, berburuk sangka terhadap seorang muslim min ghairi mujibin, tanpa ada alasan. Berburuk sangka pada seorang muslim min ghairi mujib, tanpa ada alasan yang pantas. Emang kalau ada alasan boleh suudzon? Ya wajar orang masuk tiba-tiba masuk rumah tanpa izin, ya kita suudzon. Jangan-jangan mau nyuri. Kamu nyuri? Enggak. Kamu jangan suudzon. Bagaimana enggak suudzon? Kamu masuk enggak permisi, enggak assalamualaikum, enggak apa, tiba-tiba masuk aja. Itu namanya mujib. Mujib itu sesuatu yang menyebabkan kita jadi suudzon. Ma'a annahu qad rawa an Sufyan annahu qala fi su'idzan. Walaupun telah diriwayatkan dari Sufyan bahwasanya beliau berkata tentang su'udzan, idza lam yatarattab alaihi qaulun aw fi'lun fa huwa ma'fun anhu. Su'udzan pun kalau belum diiringi qaulun, belum pula diiringi fi'lun, maka itu dimaafkan. Jadi biasanya bahasanya kalau belum keluar dari mulut, belum keluar dalam bentuk perbuatan, biasanya bermakna curiga. Itu tidak apa-apa. Ini mau apa raja? Tapi itu dalam hati. Begitu mendekat, assalamualaikum, waalaikumsalam, ahlan wa sahlan, gimana? Dari mana? Mau apa dan sebagainya. Terucapnya kata-kata yang baik, tapi hati ada curiga, itu tidak ada hukumnya. Ma'fu, dimaafkan. Illa idza tarattaba alaihi qaulun aw fi'lun. Kecuali kalau diiringi ucapan atau perbuatan. Misalnya tiba-tiba tangkap, ikat, pukul. Kamu begini kan? Lu tahu dari mana? Itu su'udzan. Atau perucapan. Paling kamu begini kamu. Lu tahu dari mana? Itu su'udzan yang sudah terkena dosa. Wa kadzalika rawa 'anil Hasan anahu qala fil hasadi, bahwa Al-Hasan berbicara tentang hasad. Wala'alla hadha mahmulun min qawlihima, dan bisa jadi ini dibawa atas ucapan keduanya. Ala ma yajiduhul insan wala yumkinuhu daf'uhu. Berarti Al-Hasan dengan yang sebelumnya tadi ucapan 6 Sufyan, kedua-duanya sama menganggap kalau sesuatu curiga dalam hati masih belum ada hukumnya, masih dimaafkan. Mengapa? Alama yajidul insan, atas apa yang didapati oleh manusia yang tidak mungkin bisa ditolak. Artinya muncul sendiri dalam hati. La yumkinuhu daf'uhu. Ah, ketendang kabelnya. Fahuwa yakrahuhu wa yadfa'uhu an nafsihi fala yandafi' illa ala ma yusakinuhu wa yastarih aw taw yastaruh ilayhi wa yu'id hadis nafsi bihi wa yubdihi. Taib. Berarti pendapat keduanya, Sufyan dan Al-Hasan, adalah kalau sesuatu itu tiba-tiba muncul dalam hati, dalam pikiran, ini orang mau begini, mau begitu, sehingga dia waspada, itu tidak ada masalah. Mengapa? Karena sesuatu yang muncul dengan sendirinya, sesuatu yang tidak bisa ditolak, sesuatu yang tiba-tiba ada di hatinya. Tetapi apakah kemudian berlanjut dengan ucapan jelek, tuduhan-tuduhan, atau berlanjut dengan perbuatan jelek dan seterusnya, itu yang jadi masalah. Fala yandafi' illa ala ma yusakinuhu wa yastaruh. Tidak mungkin bisa dia rubah kecuali harus diulang pembicaraan hatinya dari awal. Ya enggak bisa. An-naw'u tsani, jenis yang kedua. Malam yakun min a'malil qulub bal kana min a'malil jawarih. Yang kedua, apa yang bukan perbuatan-perbuatan hati tetapi perbuatan-perbuatan anggota badan. Kazina, seperti zina, wassariqah, pencurian, wasyurbul khamr, meminum khamr, walqatl, pembunuhan, walqadhaf, menuduh zina orang yang baik-baik, wanahu dhalik, dan sejenisnya. Idza asarra al-'abd ala iradati dhalik, jika seorang hamba menghendaki yang demikian, wal azm alaih, dan sudah ada tekad dalam hatinya untuk melakukannya, walam yadhhar lahu atharun, tetapi enggak ada asar atau pengaruh pada badannya, pada dirinya, pada mulutnya, fil kharij aslan, sama sekali. Terbayang ya, jenis yang kedua, dia azm pengen berbuat dosa tapi belum tampak apapun dari perbuatannya, belum tampak apapun dari lisannya, tapi hati kepingin. Fahadha fil mu'akhadah bihi qawlan. Yang seperti ini, untuk dibalas mu'akhadah, itu ada dua pendapat. Apakah ada ancaman dosa atau tidak. Qawlani masyhurani lil ulama. Ada dua pendapat yang masyhur dari kalangan para ulama. Salah satunya, yu'akhad bihi, dihukum. Qala Ibn al-Mubarak, berkata Ibn al-Mubarak, sa'altu Sufyan al-Thawri, aku tanyakan kepada Sufyan al-Thawri, ayu'akhad al-abdu bil-hammi, apakah seorang hamba akan dihukum hanya karena tekadnya untuk berbuat jelek? Faqala idza kanat azman ukhidha. Kata Sufyan ats-Tsauri, kalau azman ukhidha. Jadi azm itu sudah bertekad, tapi kalau niat hanya sekedar niat. Berbeda dengan azm. Wa rajjaha hadzal qaul katsirun min al-fuqaha. Dan dianggap rajih pendapat ini oleh beberapa fuqaha. Wal muhaddisin, dan juga ahli hadis. Wal mutakallimin, dan juga ahli kalam. Min ashabina, dari sahabat-sahabat kami. Yani dari madhab Imam Ahmad rahimahullah. Wastadallu binahwi qawlihi azza wa jal. Dan mereka berdalil dengan ayat-ayat atau hadis-hadis yang seperti atau semakna dengan ayat ini. Wa'alamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada di hati-hati kalian. Fahdharu, hati-hatilah dari apa yang di hati kalian. Ini ancaman dari perbuatan hati. Keinginan-keinginan jelek, keinginan-keinginan kufur, keinginan-keinginan yang sesat. Walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Demikian pula di dalam ayat lain, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang masalah sumpah. La yu'akhidukumullahu billagwi fi aymanikum. Kata Allah, Allah tidak akan menuntut kalian dengan sumpah-sumpah kalian yang tidak serius. Wallah. La wallah. Na'am wallah. Sedikit-sedikit wallah, wallah. Itu tidak ada hukumnya. Yani tidak dituntut. Walakin bima ta'ammadat qulubukum, tetapi apa yang sudah sungguh-sungguh dari hati kalian, maka itu yang ada hukumnya. Potongan kedua dari ayat ini diambil oleh sebagian ulama sebagai dalil bahwa walaupun di hati ada hukumnya, karena potongannya, lihat kalau diterjemahkan, walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum, tetapi akan dihukum kalian dengan apa yang ada di hati kalian, kalau kasabat qulubukum, kalau hati kalian sudah bersungguh-sungguh bertekad, ada hukumnya, kata Allah, akan dituntut. Wa binahwi qaulin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, al-ithmu ma haka fi sadrik. Yang namanya ithm adalah apa yang menghalangi atau yang terpikir di dadamu. Wa karihta an yattali' alaihin nas, dan engkau tidak suka kalau dilihat manusia. Barakallahu fikum. Ayat ini juga terkesan mendukung pendapat pertama. Karena Allah katakan dosa itu adalah apa yang terbersit di dalam hatimu dan engkau tidak suka untuk orang lain melihat. Itu dosa dalam hati, tapi orang lain jangan sampai tahu. Maka ini barakallahu fikum menunjukkan seakan-akan mendukung pendapat pertama, kalau sudah menunjukkan tekad di dalam hatinya sudah dosa. Saya ulangi hadisnya, al-ithmu, yang namanya dosa, apa yang terbetik di dadamu dan kau tidak suka kalau orang lain tahu, itu dosa. Wa hamalu qawluhu innallaha tajawaza li ummati amma hadatsat bihi anfusuha. Sesungguhnya Allah memaklumi, memaafkan untuk umatku apa-apa yang terjadi atau apa-apa yang dibicarakan oleh jiwanya, bisikan-bisikan hati. Malam takallama bihi au ta'mal, selama dia tidak berbicara dengannya atau beramal. Akhirnya mereka membawa hadis ini kepada khatarat. Khatarat artinya tiba-tiba terbetik, tiba-tiba terbersit di benak kita, maka itu yang ada hukumnya. Kalau sudah sampai tingkat azm, kembali kepada yang awal tadi. Maka mereka harus takwilkan hadis ini supaya tidak bertentangan. Bukan ada hadis ini terkesan sebaliknya. Kalau masih dalam hati, tidak ada hukumnya. Kecuali kalau sudah terucap atau sudah ada konsekuensi amalannya. Sedangkan tadi, azam, tekad, ada hukumnya dianggap dosa. Bagaimana? Maka terpaksa mereka harus menafsirkan. Itu makna hamalu. Wa hamalu qawlahu sallallahu alaihi wasallam. Mereka membawa makna hadis ini kepada makna lain. Bahwa innallaha tajawaza li ummati amma hadasat bihi anfusuha. Allah memaafkan apa yang merupakan bisikan-bisikan hati selama belum berbicara atau belum berbuat. Ini mereka terpaksa harus takwilkan. Maksudnya adalah terbersit atau tiba-tiba terpikir, itu yang ada hukumnya. Tetapi kalau sudah tekad, ada hukumnya, kata mereka. Maka ditafsirkan bahwa itu hanya khatarat. Wa qalu ma sakanahul abdu wa aqada qalbuhu alaihi fahuwa min kasbih. Adapun kata mereka, ma sakanahu, apa yang sudah tinggal di hati seorang hamba, wa aqada qalbuhu, dan sudah terikat hatinya, fahuwa min kasbih, maka itu adalah usaha dia, perbuatan hati. Wa amaluhu, dan itu amalan dia, amalan hati. Fala yakunu ma'fuwan anhu, maka tidak dimaafkan. Wa min haula'i man qala, di antara mereka yang berkata, innahu yu'aqab 'alaihi fid dunya bil humumi wal ghumum. Sebagian mereka ada yang berkata, walaupun dosa tapi dibalasnya hanya di dunia. Dibalasnya hanya di dunia dengan humum wal ghumum. Alhammu wal ghammu, kebingungan, kegelisahan, gundah gulana. Rawa dzalika 'Aisyata marfu'an wa mauqufa. Diriwayatkan yang demikian oleh Aisyah secara marfu dan secara mauquf. Wa fi sihhatihi nadhar. Tetapi tentang kesahihannya masih ada kritikan. Wa qila bal yuhasibul 'abd bihi yaumil qiyamah. Dikatakan pula oleh yang lainnya, bahkan akan dihisab seorang hamba nanti yaumil qiyamah dengan bisikan hatinya yang sudah mengarah pada tekad dan azm. Fayaqifullahu alaih, Allah akan hadapkan dia di hadapannya. Tsumma ya'fu anhu, kemudian dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la yu'aqibuhu bihi, tetapi tidak dibalas. Fatakunu 'uqubatuhu al-muhasabah, maka hukumannya cukup dengan muhasabah. Muhasabah saja bagi sebagian orang sudah sangat menakutkan, sangat memalukan, sangat terpukul. Ada seorang yang saleh menangis meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, menangis-menangis sampai teman-temannya merasa kasihan. Kamu mengapa sampai seperti itu? Sudahlah, mudah-mudahan Allah ampuni kamu. Dijawab, kalaupun Allah mengampuni, bukankah catatannya masih ada di sana? Aku malu kalau ketika ditunjukkan oleh Allah, ini dosamu, ini dosamu, itu dosamu. Jadi penyesalannya sampai ke sana. Walaupun diampuni, kalau sampai catatan itu masih ada dan tertulis di sana, ketika Allah menyebutkan ini dosamu, aku ampuni, itu aku sudah malu. Jadi menyesalnya sangat menyesal. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika di hadapan Allah SWT ditunjukkan ini pikiran kamu, kamu pernah berpikir begini kan? Kamu pernah bertekad pengin seperti itu kan? Itu sangat malunya mereka. Wa hadha marwiyun an ibni Abbas wa Rabi' ibni Anas, yang demikian diriwayatkan oleh Rabi' ibni Anas dan juga ibnu Abbas. Wa huwa ikhtiyaru ibni Jarir, dan ini yang dipilih oleh ibnu Jarir. Wa tajjalahu bi hadis, dan mereka berhujjah dengan hadis. Hadis ibni Umar fin najwa, tentang hukum najwa. Najwa itu pembicaraan rahasia. Wadhalika laysa fihi umum. Wadhalika laysa fihi umum, dan padanya tidak ada perkara yang sifatnya umum. Wa aydan fa innahu waridun fid dunubi al-masturah. Demikian pula yang demikian diriwayatkan tentang dosa-dosa yang tersembunyi di dunia. La fi wasawis sudur, bukan pada bisikan-bisikan hati. Bukan pada bisikan-bisikan hati. Berarti barakallahu fikum, riwayat-riwayat tadi dibahas pada dua perbuatan. Niat dalam hati yang sudah sampai di tingkat azm, atau dosa-dosa yang tersembunyi. Seringkali Allah ampuni dan hukumannya hanya ditunjukkan saja. Bukan kayak dosamu, bukan dengan dosamu. Sampai dia sudah merasa syok, sudah merasa takut. Kemudian baru, kemudian Allah katakan, aku ampuni. Aku telah tutupi untukmu di dunia dan sekarang aku ampuni. Ikhwan ibn a'azakumullah, bagi sebagian orang, ditunjukkan saja sudah sangat malunya dia di hadapan Allah. Dan sudah sangat terpukul. Taib itu pendapat pertama. Pendapat pertama. Wal qawlu tsani, pendapat yang kedua. La yu'akhad, tidak dibalas, tidak terancam. Bimujarradin niyah, hanya karena niat saja. Mau niat dalam bentuk khotorat, mau niat dalam bentuk azam, niat dalam bentuk tekad, niat dalam bentuk apapun, mutlaqan. La yu'akhad bimujarradin niyah, mutlaqan. Tidak dihukum selama itu masih niat secara mutlak. Pokoknya niat kayak apapun. Wa nusiba dzalika ila nass Syafi'i. Di antaranya pendapat ini dinisbatkan kepada nas dari Imam Syafi'i rahimahullah, wa huwa qaul Ibnu Hamid min ashabina, yaitu di antaranya ucapan Ibnu Hamid dari sahabat-sahabat kami dari Hanabilah, amalan bil umumat. Mengapa mereka berpendapat seperti itu? Mengamalkan keumuman-keumuman ayat dan hadis. keumuman ayat menyatakan niat tidak ada hukumnya. Niat tidak ada hukumnya. Warawal Ufi an Ibn Abbas ma yadullu ala mithli hadzal qaul. Dinukil pula dari Al-Aufi dari Ibn Abbas apa yang menunjukkan hal tersebut. Wa fihi qaulun tsalits, dan di sana ada pendapat yang ketiga. Innahu la yu'akhad bil hammi bil ma'siyah, bahwasanya tidak dihukum, tidak dituntut seorang dengan tekad keinginan bermaksiat illa bi an yahumma birtikabiha, kecuali kalau dia sangat ingin melakukannya fil haram, kecuali kalau dia sangat ingin melakukannya di tempat haram, di tempat suci. Ini pendapat ketiga, membedakan tempat suci dan tempat lain. Rawas Suddi, diriwayatkan oleh As-Suddi dari Murrah dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, ma min abdin yahummu bi khati'atin, tidaklah seorang hamba menginginkan perbuatan jelek, falam ya'malha, tetapi tidak mengamalkannya, tuktab alaihi, maka orang yang demikian tidak akan ditulis baginya. Walau hamma bi qatlil insan, walaupun ingin membunuh orang, indal bait wa huwa bi adn abyan, padahal dia ada di Adan Abyan, adzaqahullahu min adzabin alim, maka dia akan diadab oleh Allah dengan adab yang pedih. Padahal niat. Tetapi niatnya, niat ingin berbuat dosa, membunuh orang di tanah haram. Dianya di Adan Abyan, di Yaman. Tapi niat tadi sudah sangat jeleknya, mengandung penghinaan terhadap al-haram. Maka dikatakan dengannya, kalau dia berniat dengan niat jelek, tidak dicatat. Tetapi kalau dia berniat jelek di haram, walaupun dia ada di Aden, maka itu sudah suatu yang dosa. Seorang dalam hatinya berkata, nanti kalau saya ke Mekah, saya akan berbuat begini, berbuat begini. Niat jelek. Itu sudah bukan lagi niat biasa. Tetapi dia berarti benci dan tidak suka dengan kesucian haram. Maka dia akan ditimpakan padanya min adabin alim. Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhiqhu min adabin alim. Siapa yang menginginkan untuk berbuat ilhad, berbuat zalim di tempat suci, nudikhu min azabin alim, kami akan timpakan azab yang pedih. Padahal baru yurid. Perhatikan ayatnya. Wa man yurid, siapa yang menginginkan untuk berbuat zalim atau berbuat ilhad, kami akan timpakan padanya azab yang pedih. Kharrajahul Imam Ahmad, dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Waqad rawahu anis Suddi, Syu'bah wa Sufyan, dan telah dikeluarkan pula oleh As-Suddi, oleh Syu'bah dan juga oleh Sufyan. Farafa'ahu Syu'batun wa waqqafahu Sufyan. Syu'bah meriwayatkan sampai bersambung kepada Nabi. Itu makna rafa'. Farafa'ahu. Sedangkan Sufyan wa waqqafahu, meriwayatkannya secara mauquf, berhenti hanya pada sahabat saja. Wal qaul, qaulu Sufyan fi waqfih, dan pendapat yang benar adalah pendapat Sufyan bahwa riwayat ini mauquf. Fi waqfih maksudnya benar tentang waqfnya, bahwa hadis itu mauquf, hanya berhenti pada para sahabat. Ini yang di atas tadi. Ma min abdin yahimu bi khati'atin ila akhirih. Wa qala Ad-Dhahhak, berkata Ad-Dhahhak, inna ar-rajul la yahim bil khati'ati bi Makkah wa huwa bi ardin ukhra fatuktab alayhi wa lam ya'malha, wa qad taqaddama an Ahmad wa Ishaq ma yadullu ala mithli hadzal qaul. Telah diriwayatkan juga oleh Ad-Dhahhak bahwa jika seseorang bertekad untuk berbuat kejelekan di Mekah, padahal dia di bumi lain, fatuktab alaih, maka ditulis atasnya satu dosa. Walam ya'malha, padahal dia belum mengerjakan. Wa qad taqaddama an Ahmad wa Ishaq, dan telah lewat tadi dari Ahmad dan Ishaq apa yang menunjukkan yang seperti ini atau mithla hadzal qaul, yang seperti ucapan ini. Wa kadha hakahu al-qadhi Abu Ya'la, demikian pula dihikayatkan oleh al-qadhi Abu Ya'la dari Ahmad, rawahu Ahmad fi riwayatil Marwazi, dihikayatkan pula dari pendapat Imam Ahmad dengan riwayat hadis dari Imam Ahmad dari riwayat Marwazi. Hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu hadha. Thumma qala Ahmad, kemudian Ahmad berkata, yaqulu man yurid wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhiqhu min adabin alim. Imam Ahmad mendukung dengan ayat ini, siapa yang menghendaki kesesatan dan siapa yang menginginkan kezaliman di sana, maka kami akan timpakan padanya adab yang pedih. Qala Ahmad, berkata Imam Ahmad, lau anna rajulan bi Aden Abyan, kalau ada seseorang di Aden sana, Aden Abyan, hamma bi qatli rajulin fil haram, bertekad untuk membunuh seseorang di tanah haram. Kemudian datanglah ucapan Allah Subhanahu wa taala, nudhiqhu min adabin alim. Siapa yang menginginkan kezaliman di tanah haram, siapa yang menginginkan untuk berbuat ilhad di tanah haram, awas, kami akan timpakan, kata Allah, adab yang pedih. Ternyata ayat ini turun ketika ada seseorang yang ingin membunuh seseorang lain di tanah haram. Sudah diancam oleh Allah dengan ancaman ayat tersebut. Hakadha qawlu ibn Mas'ud, demikian ucapan ibn Mas'ud. Wa qad radda ba'duhum hadha ila ma taqaddama minal ma'asi, dan ada yang membantah pendapat ini dengan apa yang telah lewat dari keumuman hadis-hadis. Namanya niat, tidak ada hukumnya sampai dia berbuat sesuatu. Allati muta'alliquha al-qalb, biasanya membantahnya dengan apa? Dengan dalil-dalil yang kaitannya dengan hati. Idza hamma ahadukum, kalau seorang kalian bertekad untuk berbuat tidak ditulis oleh Allah, kalau dia tidak jadi, maka ditulis kebaikan. Itu lafadznya ham. Ada lafadz niyah, ada lafadz bertekad, ada lafadz nam. Wa qala al-haram yajib ittiramuhu. Ketika dibantah dengan hadis-hadis am, dijawab berbeda. Karena al-haram yajib ihtiramuhu, tanah haram wajib kita sucikan. Dan pensucian itu dengan apa? Dengan hati. Mensucikannya, memuliakannya. Wa ta'dhimuhu bil qulub, yang namanya penghormatan kepada tanah haram adalah dengan hati. Faluqubatu ala tarki hadzal wajib wa hadza la yashih, fa inna hurmatal haram laysat bi'adham min hurmatin muhramahu subhanahu wa ta'ala. Jadi alasannya, karena haram harus dihormati. Dan penghormatan itu katanya dengan hati. Faluquba ala tarki hadal wajib, maka harus dibalas orang yang meninggalkan kewajiban ini. Kewajiban penghormatan. Titik. Memang dalam bahasa Arab sepertinya titik dan koma jarang diperhatikan. Ini harusnya titik. Baru kemudian, wahadha la yasih, dan ini tidak benar, kata Ibn Rajab rahimahullah. Mengapa? Karena yang namanya pensucian haram tidak lebih tinggi dari pensucian darah, harta, nyawa, dan kehormatan. Iya kan? Hadisnya sering kita sampaikan. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian haram kahurmati yaumikum hadza, seperti sucinya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Berarti kata para ulama, kamu menumpahkan darah seseorang dengan melanggar kehormatan, ini lebih tinggi daripada itu. Berarti kesucian Makkah dengan kesucian darah seorang mukmin, dengan kesucian maharimullah, karaman-karaman Allah, itu kurang lebih ya. Sama-sama kesucian bermakna tidak boleh dilanggar. Maka kata beliau, alasan itu tidak bisa diterima. La yasah. Mengapa? Fa inna hurmatal haram, karena sesungguhnya kesucian tanah haram tidak lebih tinggi, tidak lebih besar daripada kesucian semua yang haram-haram. Wal azam ala ma'siyatillahi azza wa jal, azam ala intihaqi maharimihi, dan tekad untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah, itu juga sama tekad untuk melanggar kesucian. Iya Pak ya. Kita melanggar tanah haram, melanggar kesucian Allah. Kita melanggar yang haram di tempat lain, itu juga melanggar kesucian syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin law azama ala dhalika qasdan, tetapi kalau dia bertekad untuk melakukannya qasdan, dengan tujuan lintihaki hurmatil haram, dengan tujuan menjatuhkan kehormatan tanah haram, wastighfafan bihurmatih, karena ingin meremehkan, ingin merendahkan tanah haram, ingin menghinakan kesucian tanah haram, maka itu lain perkara. Tadi kan ingin berbuat dosa di tanah haram, mereka anggap begini dan begitu, mereka anggap bahwa itu besar sekali, sehingga walaupun baru niat sudah ada hukumnya. Tetapi dibantah oleh Ibnu Rajab, dosa-dosa lain pun sama, itu kesucian, maka sama disebut dengan haram. Haram dengan makna tidak boleh dilanggar. Berarti melanggar ini melanggar hormah, melanggar itu melanggar hormah. Kecuali kalau perbuatan jeleknya memang sengaja ingin menjatuhkan kehormatan haram. Kalau saya sempat ke sana, akan saya hinakan dengan buang air di sini misalnya. Itu sudah na'udzubillah ilhad fil haram, kufur, dan itu barakallahu fikum, walaupun di dalam hati, berarti seperti munafik. Munafik itu kan kekafiran dalam hati, benci. Maka itu barakallahu fikum tentunya akan berbeda. Fahada kama law azama ala fi'li ma'siyatin liqasdil istighfaf bihurmatil khaliq. Maka hukumnya sama dengan orang yang bertekad ingin bermaksiat karena ingin merendahkan agama. Sengaja-sengaja ingin merendahkan al-khaliq, merendahkan Allah Subhanahu wa taala, sengaja-sengaja ingin menghina agama. Fayakfur bidzalik, maka dia kufur. Wa inama yantafil kufur anhu idza kana hammuhu bil ma'siyah li mujarrad nail syahwatihi. Hanya saja dia tidak kafir kalau tekadnya bermaksiat tadi hanya karena syahwatnya ingin bermaksiat, bukan untuk menghinakan tanah haram, maka itu tidak kufur. Kalau li mujarrad naili syahwatihi, hanya karena ingin mendapatkan syahwatnya, ingin memuaskan syahwatnya. Wa gharadi nafsih, hanya tujuan pribadinya. Ma'adhuhulihi an qasdi mukhalafatillah, dalam keadaan dia tidak sama sekali berpikir, sama sekali tidak memiliki tujuan untuk menghinakan agama Allah, atau menghinakan syariat Allah, atau menghinakan tempat suci, tidak. Duhulihi, duhu itu lalai, tidak berpikir tentang qasdi mukhalafatillah, tidak ada pikiran untuk menyelisihi Allah, atau ingin merendahkannya, atau bihayatin wa binadharih, tidak dengan sikapnya, tidak dengan perbuatannya. Wa mata qatarana al-amal bil hammi fa innahu yu'aqab ala sawa. Adapun kalau sudah diikuti perbuatan, maka ham tadi sudah jatuh ke dalam dosa dengan persis sama dosa-dosa lainnya. Artinya persis sama, sama-sama terancam dosa, sama-sama bisa diampuni, bisa diadab, terserah Allah SWT, karena itu terancam bahasanya. Tentunya sesuai dengan amalan yang dikerjakan. Kalau amalannya baru berjalan ke tempat maksiat, ya segitu dosanya. Kalau ternyata sudah sampai di tempat maksiatnya, lebih tinggi lagi. Kalau ternyata sudah dia kerjakan, maka lebih besar lagi. Nah, karena sudah ada yang diperbuat. Walaupun sudah sampai sana gagal, tidak jadi, kamu sudah berjalan ke sana. Sudah ada hitungannya. Sudah ada hisabnya. Idza qtarana al-amal bil hammi, kalau amalan sudah mengiringi tekadnya, yu'aqab alaihi sawa'un kana al-fi'lu mutaakhiran aw mutaqaddiman, maka dia dihukum apakah sama saja, sawa'un kana al-fi'lu mutaakhiran, sama saja apakah perbuatannya belakangan atau perbuatannya lebih dulu. Faman fa'ala muharraman marratan thumma 'azama 'ala fi'lihi mata qudira alaih fahuwa musirrun. Kalau belakangan biasa, niat dulu baru kemudian dia kerjakan. Tapi kalau mutaqaddiman bagaimana? Berbuat dulu kemudian berpikir, nanti kalau saya kesempatan lagi saya akan kerjakan lagi. Maka kata beliau, kata Ibnu Rajab rahimahullah, faman fa'ala muharraman marratan, siapa yang melakukan keharaman sekali, tsumma azama ala fi'lihi, kemudian bertekad untuk melakukannya lagi, mata qudira alaih, kapan dia bisa, fahuwa musirun, berarti orang yang musir, israr. Israr itu orang yang terus-menerus dalam dosa, tidak menyesal, tidak minta ampun, tidak sama sekali ada perasaan bahwa saya salah. Fahuwa musirun alal ma'asiyah, berarti orang ini melakukan israr di atas maksiat. Catatan, Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, la saghirata ma'al israr, wa la kabirata ma'al istighfar. Dosa kecil itu tidak ada kalau diiringi israr. Ini israr yang sudah kita bahas. Kalau dia enteng, besok lagi. Itu jadi besar. Jadi dosa kecil tidak ada kalau diiringi israr. Semuanya jadi besar. Sebaliknya, dosa besar tidak ada kalau diiringi istighfar. Kalau segera dia menyesal, taubat, maka dia akan hilang. Saya ulangi kata-katanya, Masya Allah. La saghirata ma'al israr, wa la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau diiringi israr. Ini yang sedang kita bahas. Kalau orang itu setelah melakukannya bertekad ingin mengulanginya, bertekad ingin mengerjakannya kembali ketika ada kesempatan, maka berarti orang ini musirun alal ma'asiyah. Kalau musirun alal ma'asiyah, mu'aqabun ala hadihin niyah, maka dia dihukum dengan niat tadi. Karena niatnya dia untuk mengerjakan berikutnya, berarti tidak punya penyesalan pada perbuatan yang sudah dilakukan. Ini, na'udzubillah, dipertanyakan orang yang seperti ini keimanannya. Karena dosa besar yang paling besar itu 3. Satu, kesyirikan kepada Allah SWT. Yang kedua, al-aman min makrillah, merasa aman tidak takut pada Allah. Ini yang dikhawatirkan. Tenang, enggak takut. Yang ketiga, al-ya's min rawhillah, putus asa dari rahmat Allah. 3 dosa besar. Yang pertama syirik, yang kedua merasa aman tidak takut pada Allah, yang ketiga putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka yang israr tadi, walaupun cuma niat, saya niat mau mengulangi, iya, tapi kena dosa. Mengapa? Karena dia sudah mengerjakan sebelumnya. Maka niatnya itu menunjukkan kalau dia musirrun, orang yang melakukan israr, berarti dia tidak punya rasa takut. Berarti dia terkena dosa lain yang lebih besar, yaitu al-amnu min makrillah, merasa aman dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illam ya'ud ila amalihi illa ba'da sinin adidah, kalau dia tidak melakukannya lagi kecuali setelah sekian tahun, misalnya sinin adidah, tahun-tahun yang berbilang jumlahnya, maka itu wajar terjadi pada setiap orang. Sudah taubat, tiba-tiba sekian lama muncul kembali atau berbuat kembali. Wa bidzalika fassara Ibnu al-Mubarak wa ghairuhu al-israr Oleh karena itu ditafsirkan oleh Ibnu Mubarak dan lainnya tentang makna israr anil ma'siyah. Apa itu maknanya israr dalam bermaksiat? Tafsirnya adalah dia tetap memiliki niat untuk melakukannya kembali kalau dia punya kesempatan. Berarti dia masih musirun. Wa bikulli hal. Fal ma'siyah innama tuktab bimithliha min ghairi mudha'afah. Dan ala kulli hal, yang namanya maksiat dicatat sesuai dengan apa adanya tanpa dilipatkan. Fatakunul 'uqubatu 'alal ma'siyah, maka jadilah balasannya terhadap maksiat la yandam ilaiha alhammu biha, tidak digabungkan bersamanya alham, tekadnya tadi dalam hati tidak ditambah. Dia punya tekad kemudian berbuat, nah, perbuatannya itu dosa. Apakah perbuatan dosanya ditambah dengan dosa hamnya tadi? Kata beliau, tidak. Mengapa? Niat syai' yang tidak dibahas, tapi perbuatannya yang dibahas. Ketika dia sudah berbuat, maka dia terkena dosa satu dan tidak dilipatkan. Wallahu ta'ala a'lam. Hadihi rahmatullah. Ini adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Idlaw dhumma ilal ma'asiyah, karena kalau digabungkan bersama ma'asiyat, alham biha, la'uqiba ala amalil ma'asiyah uqubatain. Kalau hamnya digabungkan, berarti dosa akan ditimpa dua dosa. Dosa perbuatannya dan dosa niatnya dalam hati. Jadi uqubatain, dua uqubah. Wala yuqal, dan tidak dikatakan seperti itu, fahada yalzam mislahu fil amalil hasanah. Dan yang seperti ini pada dosa tidak. Dia akan ditulis seperti itu pada hasanah. Kalau hasanah ya, niatnya juga pahala, perbuatan juga pahala. Yalzam mislahu fi amalil hasanah, akan dilipat seperti itu pada amalan baik. Fa innahu idza amilaha, kalau orang yang berniat baik tadi mengerjakannya, ba'dal hammi, setelah tekadnya biha, usiba alal hasanah, dia akan mendapatkan pahala hasanah. Dunal ham, beda dengan niatnya. Niat hasanahnya dapat lagi satu. Lianna naqul, hadha mamnu'un, fa inna man amila hasanatan, kutibat lahu 10 amthaliha, fayajuzu an yakuna ba'da hadihil amthal juz'un lahum. Tetapi kata beliau, tidak demikian, karena hasanah dilipatkan 10 kali lipat, sampai 100 kali lipat, sampai 700 kali lipat, bisa saja satu daripadanya adalah hamnya itu tadi. Satu diantaranya adalah hamnya itu tadi. Karena berita yang sampai kepada kita hanya dilipatkan 10 kali, sampai 100 kali, sampai 700 kali lipat. Tidak diceritakan tentang niatnya tadi. Man amila hasanatan kutibat lahu amsyur amsaliha, fayajuzu, maka memungkinkan, an yakuna ba'du hadil amsal, memungkinkan bahwa salah satu atau sebagian dari balasan-balasan tadi adalah jaza'an lilhammi, sebagai balasan dari niatnya yang baik. Wallahu a'lam. Aktafi bihadal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum. Wassalatu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas jamnya juga. Kalaupun enggak pas, cepat aja.